Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih membahas tentang afatul kalam atau lisan, ketergelinciran di dalam berbicara, masih tentang masalah ghibah. Pada waktu yang lalu telah disebutkan bahwasannya ghibah kadang terjadi beberapa sebab, atau seorang melakukan ghibah karena ada faktor-faktor yang mendorong dia melakukan ghibah, yaitu yang pertama sudah kita sebutkan, ingin mengobati kemarahannya. Yang kedua, karena muwafaqatul aqran. Dan sudah kita baca. Adapun yang ketiga, qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Ats-tsalits iradatu raf'i nafsihi bitankisi ghairihi." Fa yaqulu fulan jahil. Wa fahmuhu raqiq. Wa nahwi dzalik, atau wa nahwu dzalik, warduhu ayusbita fi dhamni dzalik fadl nafsihi wa yurihim annahu a'lamu minhu. Atau wa yurihim annahu a'lamu minhu. Sebab yang ketiga, mengapa seseorang melakukan ghibah, karena ingin mengangkat dirinya dan menganggap kurang selainnya, menganggap kurang orang lain. Tapi tentunya ini kadang tidak disadari. Iya. Tidak disadari bahwasanya dia menggibahi orang lain dengan mengangkat-ngangkat dirinya. Iya, kadang tidak disadari. Seperti dia mengatakan, si fulan tuh gak tahu apa-apa. Atau pemahamannya, ya bahasa bebasnya, cetek. Muhammadnya. Nah, rakik itu maksudnya pemahamannya tidak dakik, tidak mendalam, pemahamannya kurang, dan semisal itu. Nah, ini yang mendorong seorang berbuat ghibah, karena ada tujuan ini. Tujuannya dia mengatakan seperti itu adalah untuk menetapkan apa yang ada pada dirinya itu utama, lebih utama. Menonjolkan keutamaan dirinya, kelebihan-kelebihan dirinya. Dan memperlihatkan kepada manusia bahwasanya dia paling tahu, paling berilmu, paling paham. Seperti itu. yang kadang kita tidak menyadarinya. Ya, namanya berbicara, ya berbicara padahal terseret menggibahi orang dengan sebab ini. Apalagi orang yang dibicarakan adalah saingannya. Nah, maka di sana bukan hanya ghibah. Akhirnya, ya, adanya hasad. Maka dikatakan wa kadzalikal hasad fi tsana'il nas ala shakhsin wa 'ubuhum lahu wa ikramuhum. Ya, demikian pula ghibah ini akan muncul bukan hanya tadi mengangkat-angkat dirinya lebih dari yang lain, apa? Akhirnya kiber kan. Nah, dari sisi merendahkan orang lain, dari sisi mengangkat diri sendiri, bukan hanya itu, ternyata nah, muncul penyakit yang lainnya karena mendukung gibahnya ini, apa? Perbuatan hasad. Wa kadzalikal hasad fi tsana'in nas 'ala shakhsin. Ya. Wahubuhum lahu wa ikramuhum atau wahubuhum lahu wa ikramuhum fayaqdahu fihi liyaqsuda jawala dzalik. Demikian pula hasad ketika manusia memuji-muji seseorang yang dicintai oleh mereka, dimuliakan oleh mereka, itu tadi karena saingannya bisa jadi seperti itu, atau dianggap orang-orang yang akan menghalangi tujuan dia, akhirnya menggibahi dengan cara apa? Fayaqdahu. Iya. Fihi liyaqsuda zawal dzalik. Maka dia bilang, "Ah, enggak seperti itu." Nah, iya, antum aja nggak tahu seperti dijelek-jeleki, diumbar aibnya, nah jadi mengerikan. Nah, muncul penyakit-penyakit lain dari apa ingin melakukan ghibah. Rabi yang keempat. Kalau kita perhatikan penjelasan beliau, sebab-sebab itu mengerikan ya. Dan tentunya saling berkaitan satu sama lain. Yang sebab pertama, yang kedua, ketiga. Nah, memang itu berangkai. Iya, hanya ghibah, berbicara. Kenapa? Karena ghaiz, benci sama seseorang. Nah, temannya sama juga benci. Akhirnya muwafaqatil aqran. Akhirnya muncul kibir. Mengangkat dirinya, digibahi terus. Nah, demikian pula hasad. Yang keempat sebabnya adalah la'ib wal hazal, sedang gurau. Kadang sedang gurau juga menyeret seorang untuk menggibahi orang lain. Apa tujuannya? Fayadhkuru ghairahu bima yadhak nas bihi ala sabilil hakah atau muhakah. Dia sebutkan cerita orang lain. Untuk apa? Agar orang-orang mentertawakannya dengan ceritanya itu. Iya, dengan dia berkisah. Akhirnya dia tertawakan. Nah, Yang kata beliau hatta inna ba'dan nas yakunu tasbuhu min hadza. Ngeri lagi. Ini di zamannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah sudah menjelaskan sampai-sampai dia bercerita sendagurau, melawak istilahnya, melucu, mengkisahkan orang lain. Nah, dalam rangka agar manusia tertawa, itu jadi hiburan sekarang itu, di zaman sekarang ini. Bahkan kata beliau, sebagai manusia menjadikannya sebagai profesi. Ya, kasbuhu itu profesi. Nah, kalau sekarang banyak modelnya. Ada menghibur lawak, atau stand up. Ngerti ya stand up? Yang kadang dihiasi dengan bohong, cerita bohong. Yang kadang masuk pula juga menggibahi orang lain. Nah, jangankan orang lain, hatta keluarganya, ibunya, ayahnya kadang diceritakan. Nah, na'udzubillah agar tertawa. Nah, jadi profesi. Padahal Ibnu Qudamah mengatakan ratusan tahun yang lalu. Ya, masya Allah. Nah, lalu bagaimana cara mengobatinya ketika muncul faktor-faktor yang menyeret dia untuk melakukan ghibah? Kata beliau, qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa amma ilazul ghibah faly'alam al-mughtab lah annahu bil ghibah muta'arridun li sukhtillahi ta'ala wa maqtihi. Adapun mengobati ghibah, maka hendaknya dia mengetahui ketika dia melakukan ghibah, ya orang yang suka berghibah, ketika dia melakukan ghibah, maka dia dihadapkan kepada apa? Kepada marahnya Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anna hasanatihi tanqul atau tunqal ila muqtab ilaih. Kelak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dipindah kepada orang yang dia ghibahi. Akan dipindah. Naam. Wa illam yakun lahu hasanat nukila ilaih min syai'ati khasmihi. Kalau dia enggak punya kebaikan, karena pindah, masih dia dosa. Dosa ghibahnya masih ada. Nah, maka dipindah kejelekan-kejelekan orang yang digibahi itu kepada dirinya. Yang dikatakan oleh Rasul apa? Aflas. Orang yang bangkrut di yaumal qiyamah. Nah, enggak ada lagi buat menutupi kejelek kebaikannya diambil. Harusnya ditutupi kejelek, dia sendiri punya kejelekan-kejelekan. Yang harusnya kebaikan-kebaikan itu untuk menutupi dia. Nah, sehingga menguat kebaikan, timbangan kebaikannya. Tetapi aflas karena ghibahnya. Nah, kebaikannya dipindah untuk orang yang digibahi. Enggak punya kebaikan, kejelekan orang yang digibahi dipindah ke dia, tambah lagi kejelekannya. Yang seharusnya dia tertutupi dengan kebaikannya. Karena aflas, bangkrut. Nah, ya, ibarat jualan, untung sedikit, tapi buat bayar utang, ternyata utangnya masih numpuk. Nah, akhirnya dijual semua, diserahkan kepada yang utang. Bangkrut, dia enggak punya apa-apa. Nah, tapi di akhirat kejelekannya ditimpa. Itu lebih-lebih bangkrut lagi. Nah, dia harus menanggung kejelekan orang lain. Wa man istahdara dzalik lam yutlaq lisanuhu bil ghibah. Maka barang siapa yang dia menghadirkan ilmu ini, pengetahuan ini, bahwasanya Allah akan marah, Allah akan murka ketika dia melakukan ghibah, kemudian juga kebaikan-kebaikan dia akan dipindah kepada orang yang digibahinya. Kalau dia enggak punya kebaikan, kejelekan orang digibah dipindah kepada dirinya, maka dia tidak akan melakukan, lisannya akan terjaga. Dia diam, mau ngomongin orang, dia diam. Nah, karena takut murka Allah. Iya, itulah salah satu dari buah akidah yang lurus. Nah, tauhid yang lurus. Nah, yang ikhlas, yakin, sehingga lisannya terjaga untuk atau dari ghibah. Wa yanbaghi idza 'aradat lahul ghibah an yatafakkar fi uyubi nafsihi wa yastaghilu bi islahiha wa yastahi ayyiba wa huwa mu'ib. Dan sepatutnya bagi dia ketika datang ghibah kepadanya, dia ingin melakukan ghibah, dia hendaknya berpikir tentang di aib-aib dirinya sendiri. Mikir, kita sendiri punya aib. Sehingga dia bisa menyibukkan diri untuk memperbaiki dirinya yang penuh aib tadi. Dan malu, ya, untuk menyebut aib-aib orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri dalam keadaan punya aib banyak. Bisa jadi aib dia lebih banyak dibandingkan aib orang lain. Ini obatnya. Ketika muncul ingin menggibahi, menyebut aib-aib orang lain, pikir dulu sendiri. Diri sendiri juga punya aib banyak. Bahkan lebih banyak dari orang lain. Kama qala ba'duhum, seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka di dalam bait syair, fa in ibta qauman billadzi fika mithluh fa kaifa yu'ibun nasi man huwa aqwar wa in ibta qauman billadzi laysa fihim fa dzalika indallahi wan nasi akbar. Maka jika kamu ingin menyebutkan aib-aib kaum, satu kaum, yang aib-aib itu padahal ada padamu, seperti ada semisal itu pada dirimu, bagaimana dia menyebutkan aib-aib manusia padahal dia itu lebih cacat, ya, wa huwa aqwar, lebih cacat dibandingkan orang lain. Nah, dan jika kamu ingin menyebutkan aib satu kaum, yang padahal aib itu tidak ada pada mereka, maka hal itu di sisi Allah dan di sisi manusia itu termasuk perkara yang sangat besar. Nah, masya Allah, bait syair yang luar biasa. Yang kalau kita mendalaminya, seperti itulah kenyataan. Kalau ingin menyebut aib orang, ingat diri kita banyak, lebih banyak aibnya. Kalau kita menyebutkan aib orang lain padahal tidak ada pada mereka, kadzdzab namanya, itu dusta. Nah, fa in dhanna annahu salimun minal uyub. Nah, jika dia menyangka bahwasannya dirinya lebih selamat dirinya selamat dari aib-aib itu. Mana enggak ada aib-aibnya. Ya sudah, jangan menyebut aib orang. Tetapi bagaimana? Falyatasyaghal bisyukri ala ni'amillahi alaih. Maka hendaknya dia menyibukkan diri untuk apa? Bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya sudah, sibukkan diri. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, enggak ada aibnya. Kalau dia dhon, menyangka dirinya apa? Enggak ada aib misalnya. Yang kenyataannya enggak ada manusia di dunia ini tanpa aib. Pasti ada aibnya. Tapi ini seandainya dia menyangka tidak ada aib pada dirinya, ya sudah, harusnya apa? Menyibukkan diri untuk syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, wala yalusu nafsahu bi akhbahil uyub. Dan jangan dia kotori jiwanya dengan perkara yang aib yang paling buruk, yang paling kotor, yang paling buruk. Yaitu apa? Wahwal ghibah, yaitu ghibah. Jangan dia kotori jiwanya dengan aib yang sangat buruk, yaitu ghibah. Nah, wa kama la yarda li nafsihi bi ghibati ghairihi lah wa yanbaghi alla yardaha li ghairihi min nafsihi, sebagaimana dia tidak ridha kalau dirinya sendiri digibahi oleh orang lain, maka kalau seperti itu sepatutnya dia juga tidak ridha untuk menggibahi orang lain. Ya, jangan dia menggibahi dirinya, dari dirinya kepada orang lain. Ya. Kalau dia sendiri tidak ridho kalau digibahi oleh orang lain. Maka kata beliau, falyandur, maka perhatikanlah. Fisababil ba'is ala ghibah, pada sebab-sebab yang mendorong untuk melakukan ghibah. Lihat sebab-sebab itu. Perhatikan. Wal yastahid ala qat'ihi. Kemudian yastahid. Ya, wal yastahid ala qat'ihi. Hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk memutusnya. Kalau teman kita yang enggak sadar, kita sadar. Ya, langsung diputus. Jangan dibiarkan justru ikut nimbrung. Nah, seperti yang sudah disebutkan, kita akan sama dosanya seperti dia. Nah. Fa inna ilajal illah yakunu biqad isababiha. Karena untuk mengobati penyakit, yaitu dengan apa? Dengan ada pemutus dari sebab-sebabnya. Putus sebab-sebab yang mendorong dia melakukan penyakit tadi. Ya. Untuk mengobati penyakit, jadi putus sebab-sebabnya. Ini kaidah. Bukannya penyakit dikasih obat. Dia kasih penyakit, dia sakit dikasih obat ini, obat itu. Tapi sebabnya enggak diputus, ya akan sakit lagi dia. Udah sembuh nanti sakit lagi. Kenapa? Karena sebabnya tidak diputus. Ini kaidah. Iya. Bisa masuk kepada kesehatan, semua kesehatan. Kesehatan jasmani maupun rohani. Kalau ingin sehat jasmani dan rohani, tidak terkena penyakit, putus sebab-sebab penyakit itu hinggap di tubuh kita. Dan bukan kena penyakit kasih obat saja, udah sembuh sebabnya enggak diputus, nanti kena lagi penyakitnya. Nah, Masya Allah, ya. Ulama ya, sudah memberikan jalan solusi bagi seorang yang ingin sehat jasmani dan rohani. Wa qad dzakarna ba'd asbabiha fa yu'alijul ghadab bima sayati fi kitabil ghadab wa yu'alijul muwafaqatil julasa bi an ya'lama anna Allah ta'ala yaghdibu 'ala man talaba ridha makhluqin bisukhtihi bal yanbaghi an yaghdiba 'ala rufaqaihi wa 'ala nahwihi hadha mu'alijatil bawaqi. Maka atau sungguh telah kita sebutkan sebagian sebab-sebabnya, ya sudah kita sebutkan sebab-sebab na'am penyakit ghibah ini datangnya dari mana, kemudian juga disebutkan bagaimana mengobatinya. Maka demikian pula ya akan disebutkan nanti, dijelaskan cara mengobati marah, ya akan dijelaskan di dalam kitab tentang al-ghadab. Sedangkan mengobati muwafaqatil julasa, ini dia mengobati bagaimana jangan selalu mencocoki orang-orang yang kita sedang julus, sedang duduk-duduk. Kadang kan kalau sudah ngobrol terbawa arus, ya. Lama-lama ngomongin ini, ngomongin ini. Nah, gimana ngobatinya? Yaitu bin an ya'lama anna Allah ta'ala yaghdibu 'ala man talab ridha makhluqin bisukhtihi. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah akan murka terhadap orang-orang yang mencari keridhaan makhluk. Iya, mencari keridhaan makhluk dengan apa? Kemurkaan Allah. Allah akan marah. Untuk memutus muwafaqatul julasa, ketika di sana duduk-duduk menggibahi orang lain, kita jangan ikut-ikutan. Walaupun dikatakan, oh gak solidar nih, gak solidaritas teman, atau yang lainnya lah. Nah, maka kita harus tahu bahwasanya Allah marah terhadap orang yang mencari keridhaan makhluk dengan cara murkanya Allah, dengan cara ini menyebabkan murkanya Allah. Balian bagi ayaktiba ala rufaqai. Bahkan seharusnya dia apa? Marah terhadap teman-temannya. Apa-apaan antum menggibahi ini? Enggak boleh ini. Sudah tahu ilmunya kalau sama-sama taklim. Iya, atau kalau belum taklim ya dikasih tahu. Apa ini enggak boleh seperti ini menggibahi orang lain. Nah, harusnya seperti itu. Dan semisal ini di dalam mengobati ya faktor-faktor yang lainnya. Dan nanti akan disebutkan secara khusus fasal di antara terjadinya ghibah juga adalah adanya su'udzon. Nah, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal barakallahu fikum.